putuskan untuk berhenti menunggu keputusan yang tak pasti. Terhanyut nada suaramu, ku tahu salah menjatuhkan pilihanku pada hati yang meragu. Bukan cinta jika buta, dan bukan setia jika kau tersiksa. Namun kau tak mau percaya. Salam.